بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai pada pagi hari ini sudah memasuki episode ke-109. Pada episode ini kita bahas tentang rukun sholat, yaitu sujud dan tuma'ninah di dalam sujud itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan tidak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. والسجود والطمأنينة فيه. Rukun selanjutnya setelah rukun i'tidal beserta tuma'nina. Ini kalau kita hitung rukunnya beserta tuma'nina sebagai satu rukun, maka rukunnya jadi nomor berapa nih sekarang nih? Pertama niat, kedua al-qiyamu ma'al kudrati, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat suratul fatihah, ahlan, yang kelima ruku, enam tuma'ninahnya, tujuh i'tidal, delapan tuma'ninahnya, nah, sekarang berarti sembilan, sujud dan tuma'ninahnya. As-sujudu ruknun fi sholati bil kitabi wa sunnah. Sujud adalah rukun sholat bil kitabi wa sunnah, yang ketetapan bahwa dia adalah rukun salat itu ditetapkan bil kitabi, adanya ayat Al-Qur'an, wa sunnati, dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 77, irka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah kalian. Wa ammat tuma'nina, sedangkan tuma'nina kenapa diwajibkan tuma'nina di dalam sujud? Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil musyi'i salatuhu, bagi orang yang salatnya salah. Apa kata Nabi Muhammad kepada dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jagat. Thumma sujud, kemudian sujudlah kamu, hatta tatma'inna sajidan, sujudlah sampai tatma'in, sampai tatma'in itu tenang, sampai sujudnya tenang, sampai tuma'ninah. Thumma, baru dijelasin nih, aqallu sujudi, paling minimalnya sujud. Thumma aqallu sujudi, paling minimalnya sujud, ayyadhu'a 'alal ardi minal jabhati ma yaqau 'alaihil ismu. Ayyadhu'a, paling minimal sujud itu, ayyadhu', dia menaruh, 'alal ardi, di atas tanah, minal jabhah, sebahagian daripada jabhah. Jabhah itu jidatnya, keningnya. Dia menaruh sebahagian daripada jidatnya, mayaqo alaihil ism, yang cukup untuk dikatakan sebagai jidat. Gitu. Jadi nggak perlu seluruh jidat dia taruh di atas tanah ketika sujud. Yang penting orang nyebut itu jidat, dia sujud dengan itu sah sujudnya. Jadi mungkin dia hanya sujud di bahagian sininya saja. Karena jabhah itu kan min minal hajibaini, batasnya daripada dua alis mata, ila man bati syari, sampai ke tempat tumbuh rambutnya biasa, orang biasa normal tempat tumbuh rambutnya ini gitu. Jadi namanya jabhah itu dari sini ke alis mata. Nah, enggak semuanya nih, enggak semuanya kudu wajib nempel tanah. Yang wajib nempel tanah itu cuman minal jabhati syai, sebahagian daripada jabhah yang cukup untuk dikatakan sebagai kening. Artinya ketika dia sujud begitu, orang bilang, ah, dia udahnya nempelin tuh jidatnya. Walaupun enggak semua jidatnya, tapi mungkin sebahagian sininya saja, atau mungkin atas sininya saja gitu. Jadi yang cukup untuk dikatakan sebagai dia sujud di atas keningnya, di atas jabahannya gitu. minal jabhati ma yaqa alaihi al-ism, yang cukup untuk disebut sebagai jabah begitu. Wala budda, nah ini syaratnya nih. Jadi paling minimal tuh yang penting jidatnya aja. Hatta kalaupun tangannya enggak nempel mungkin, lututnya enggak nempel, kaki enggak nempel, dia sujudnya sambil terbang, Pak, palanya dong. Itu kan enggak mungkin. Nah, tapi yang paling minimal itu jidatnya nempel. Dan wala budda, dan disyaratkan, harus, wala budda ini artinya harus, min tahamulin. Dan ketika sujud, wala budda min tahamulin, dia wajib, min tahamul, wajib daripada tahamul. Tahamul itu menekan dong. Jadi sujudnya tuh enggak cuman nakron-nakron, kata Nabi Muhammad. Enggak cuman matok doang, matok jidat tapi sudah. Enggak, tapi di tahamul, ditekan. Fala yakfil wad'u, maka tidak cukup hanya sekedar menaruh, hatta tastaqirra jabhatuhu, sampai jidatnya, Waalaikumsalam, sampai jidatnya tastaqir, sampai jidatnya itu tastaqir, diam di situ. Nah, jadi enggak cuma nempel doang. Kan gitu. Ada orang yang tek gitu. Jadi jidatnya nempel, tek. Nah, tahamul, ditekan. Nah, itu namanya sujud. Falau sajada ala hashishin, kalau dia sujud di atas hashish, hashish itu rumput. Jadi tempat sholatnya, misalnya sholatnya di stadion gitu. Misalnya gitu ya. Sholat di stadion, rumputnya yang lumayan tebal. Rumput stadion ini, Jakarta International Stadium yang baru nih. Itu kan rumputnya rumput FIFA katanya. Rumput yang sesuai standar FIFA. Atau bukan hashish, karpet lah gitu. Katakanlah karpet. Karpet itu lumayan tebal. Hashish seperti rumput. Au syai'in mahsyu. Atau sesuatu yang mahsyu. Mahsyu itu biasanya kasur ya. Kasur mahsyu itu terisi. Jadi sesuatu yang terisi. Maksudnya seperti bantal, kasur. Jadi di atas sesuatu yang ada isinya. Dan isinya tuh punya, apa istilahnya, punya ketebalan sehingga seperti rumput. Jadi pas kalau sujud, jidatnya tuh gak langsung dapat ke atas tanah, tapi karena ada isinya tuh dia harus tekan dulu gitu. Falau sajada ala hashishin, kalau seseorang sujud ala hashish di atas rumput, au syai'in mahsyuwin, atau sesuatu yang berisi, kayak kapuk begitu, minal wajib ayyatahamal, dia wajib, wajib ayyatahamal, dia wajib menekan jidatnya, hatta yan kabis, sampai menekan, dia wajib menekan jidatnya, hatta yan kabis, sampai tertekan itu sesuatu atau rumput, wayadhar, kemudian nampak asaruhu. Jadi karena ditekan, jadi rumputnya tuh ke apa, ada bekasnya, ada bekas apa istilahnya, ngejelep ke dalam bahasanya apa sih, kan itu kasur kalau kita tekan pakai jidat tuh ada bekasnya. Nah, itu wajibnya begitu. Jadi kalau dia sujud, makanya beberapa masjid ya, saya kurang suka juga sebenarnya kalau diundang kajian tuh subuh biasanya ya, atau zuhur, kita juga kan diminta jadi imam, sekarang jadi imam. Nah, cuman ada beberapa masjid yang sejadah imamnya tuh khusus. Enggak tahu kenapa alasannya ya. Mungkin karena sebagai penghormatan gitu. Cuman dikasih sejadah imam tuh yang agak lembek. Kalau karpetnya di double dua. Habis karpet pakai sejadah lagi. Sejadahnya tuh yang kayak bantal, persis kayak kasur. Nah, itu kan harus punya effort yang lebih ketika sujud. Iya, penyok. Betul. Jadi ketika kita angkat itu, nah ada bekas penyoknya karena kita neken, ada bekas ngejeljep ke dalam gitu. Itu wajib seperti itu. Jadi mahsyuwin wajib ayyatahamal, dia wajib menekankan hatta yang kabis sampai si itu tertekan rumputnya atau si wayazhar. Kemudian nampak asaruhu asarul inkibas. Nampak bekas tekanan tersebut. Wahujjatu dhali. Kenapa harus begitu? Kenapa harus ditekan wahujjah? Dan dalilnya, dalil tentang apa yang tadi kita sebutkan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha sajadta famakin jabhatak. Nah, kalau kalian sujud, famakin jabhatak, maka tekanlah jidat kamu minal ardi di atas tanah, walatan kuruna qoran. Janganlah tankuru naqr. Nah, tankuru naqr itu dari kalimat minqar. Tahu gue minqar? Minqar itu paruh burung. Burung punya paruh. Nah, paruhnya itu yang panjang namanya minqar. Kerjaan minqar itu apa? Ya matok doang. Tok, tok, tok, tok. Gitu. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau sujud jangan kayak paruhnya burung. Cuma sekedar matok udah. Gitu. Ada gak burung yang sekali matok dalam gitu? Kayak ada. Butuh tekan gitu. Walatan kurunakon, jadi jangan sekedar cuma nempel doang maksudnya begitu. Idza sajadta, kalau kalian sujud, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famakin, maka tempelin tuh benar-benar jabhatak, jidat kamu minal ardi ke tanah, walatan kurunakon, dan janganlah sekedar mematuk saja. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihi, dalam kitab sahih. Falau sajada ala jabinihi, kalau seandainya ada orang sujud ala jabin. Jabin ini pelipis. Sujud di pelipis ya, miring. Au anfih, atau di atas hidungnya doang. Hidungnya doang, la yakfi, lam yakfi, itu enggak cukup. Karena yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah jabha, yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad itu adalah jabha. Dan yang disebut dengan sujud itu ya jabha, bukan hidung. Hidung tuh enggak disebut sebagai jabha gitu. Jabin juga enggak, ini jabin ini pelipis bukan jidat. Ini jabin namanya. Falau sajada ala jabinihi, kalau seandainya orang sujud di atas pelipisnya, atau anfihi di atas hidungnya, lam yakfi, maka itu tidak cukup. Au imamatih, atau sujud di atas imamahnya. Imamah tuh yang ini, yang muter tuh, udeng-udeng, sorban di atas kepala. Kayak A'agi misalnya. Kayak siapa yang terkenal lagi? Dery Sulaiman. Kayak siapa lagi? Habaib, kan banyak. Mahsyu, apa namanya mahsyu? Imamah, begitu. Atau sujud di atas imamahnya, lam yakfi, itu juga enggak cukup. Au ala syaddi ala katifaihi. Au ala syaddi. Au ala syaddin ala katifaihi. Au ala syaddin. Syaddin itu sebenarnya iketan. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan iketan. Yang maksud di sini itu adalah kayak syal. Orang kalau yang di Indonesia sorban. Orang biasa pakai sorban di atas pundaknya kan begitu. Nah, gitu. Nah, ujungnya kemudian, ujungnya itu ditaruh di tempat sujud. Dia sujud di situ. Ini syalnya, sorbannya nempel di pundaknya. Ke bawah sama dia. Dia bergerak, sorbannya ikut bergerak, dia turun ikut turun. Pokoknya ini sorbannya nempel di sini, di pundaknya. Nah, kemudian syadnya, iketannya itu, ujung iketannya itu ditaruh di atas itu. Kemudian dia sujud. Nah, itu. Jadi sujud di atas sorban enggak sah, enggak cukup. Sujud di atas itu syal atau sorban yang dilingkar di pundak itu, mana tadi? Mana sih tadi? Au ala syaddin ala katifihi ala katifaihi au ala kummihi, atau sujud di atas kum. Kum. Kum nih. Ini namanya kum. Jadi orang Arab dulu kan habis pakai gamis, dia pakai lagi tuh jubah. Ya kan, dia pakai lagi jubah. Nah, biasa jubah itu kumnya gede tuh. Kayak dulu kita punya sinetron namanya Sun Gokong. Sun Gokong tuh punya biksu namanya siapa? lupa lupa lagi. Dia kan pakai gamis yang kumnya gede banget. Nah, gitu. Nah, beberapa orang Arab juga sama, punya jubah kumnya gede ini. Ini yang tangannya, lubang tangannya gede. Jadi ketika dia sujud, digelar tuh kumnya, dia sujud di atas itu. Lam yakfi, itu juga enggak cukup. Enggak cukup untuk dikatakan sebagai sebagai sujud. Lam yakfi. Jadi sujud di atas sorban yang dilingkar di pundak itu enggak cukup. Sujud di atas imamah juga enggak cukup. Sujud di atas kum, nah, ini juga enggak cukup. Fi kulli dzalika, di setiap itu enggak cukup. Enggak sah untuk dikatakan dikatakan sebagai sujud Tom Samcong. Nah, betul. Tom Samcong, lupa lagi. Sudah lama tuh. Padahal sekarang ada lagi tuh ya, di RTV. Aneh sering nonton RTV soalnya sering ada bobo-bobo yang nemenin bocah. Intaha, ini syaratnya nih. Itu semua enggak sah. Intaharraka, intaharraka biharakati. Kalau barang-barang yang tadi disebutin bergerak sesuai dengan gerakan dia. Gitu. Sorban. Kan bergeraknya gerakan dia. Imamah gerakannya gerakan dia. Karena dia bawa. Beda cerita kalau kita pakai sorban di pundak. Pas lagi ruku itu sorban jatuh. Lagi sujud, ya kita sujud di atas sorban. Gak apa-apa, kenapa? Karena sorbannya tidak tidak bergerak sesuai dengan gerakan kita. Artinya dia bukan bagian dari tubuh kita. Jadi yang gak boleh itu sujud di atas benda yang merupakan bagian dari tubuh kita. Sejadah kan enggak. Sejadah emang dari awal di bawah. Enggak apa-apa sujud di atas sejadah. Yang enggak boleh itu sujud di atas benda yang kita bawa. Yang kita pegang ini sorban, imamah, gitu, kum, baju kita. Itu syaratnya. Intaharroka biharokatihi. Kalau dia bergerak sesuai dengan gerakannya. Artinya kalau benda itu tidak bergerak sesuai dengan gerakannya, ya dasi juga sama. Dasi kan nempel tuh, gitu. Nah, kecuali dasinya dilepas, taruh di situ di bawah, gitu kan ya. Kayak orang frustasi nyari kerja nggak dapat dapat kan gitu, dasinya dilepas, taruh di situ. Fa fi sahihi Muslim, dalam riwayat Imam Sahih Muslim, an Ibni Hibban, dari sahabat ini, sahabat bukan Ibnu Hibban, Ibnu Hibban perawi hadis, ini sahabat Nabi Ibnu Hibban. Fafi sahihi Muslim, dalam riwayat sahih Muslim, an Ibni Hibban, dari sahabat namanya Ibnu Hibban, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita enggak boleh itu sujud di atas sorban? Ya termasuk kerudung, kerudung bagian daripada badan kita itu. Mukena itu perempuan yang sholatnya pakai mukena. Kemudian apa lagi? Pokoknya hal-hal yang itu enggak yang kita bawa enggak boleh. Kenapa itu enggak boleh? Dulu ada sahabat namanya Ibnu Hibban. Beliau mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngadu kepada Rasul. Syakauna mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harra ramda. Panasnya matahari. Biasanya sholat zuhur. Kalau kita sholat zuhur, mataharinya panas, apalagi kalau model di Madinah ya. Madinah tuh musim dingin, dinginnya dingin banget, musim panas, panasnya panas banget. Alasnya Masjid Nabawi itu kan tanah, enggak tehel kayak tehel. Tehel bahasa orang kampung. Enggak keramik kayak sekarang kan gitu. Atau udah karpet, enggak. Dulu kan alasnya tanah. Ketika datang tuh waktu musim panas, haroram tuh, panas tuh matahari, kita ngadu ke Rasul, boleh gak kalau kita sujud, kita gelar itu kum kita. Kita pakai kum. Atau kita pakai imamah kita, biar gak terlalu panas. Gitu. Bahkan tangannya pun di ini, bukan cuma jidat, kita minta tangan juga di atas, di pakaian alas. Falam yushkina, lalu Nabi Muhammad falam yushkina, dan beliau sallallahu alaihi wasallam falam yushkina tidak memberikan kami aduan itu, maksudnya tidak menanggapi aduan kami, tidak, kami tidak dibolehkan yang namanya sujud, tetap sujud di atas sana. Zad al-Baihaqi, dalam riwayat Imam al-Baihaqi ditambahkan fi jibahina wa akufina, boleh gak kita taruh alas fi jibahina, di jidat kami, wa akufina, dan tangan telapak tangan kami. Dan Nabi Muhammad enggak ngasih itu. Maka itu dalam mazhab Imam Syafi'i, rambut enggak boleh menghalangi jidat, karena itu standar minimal sujud tuh jidatnya itu. Jadi enggak boleh dihalangi dengan benda apapun yang kita bawa, wa isnaduhu sahihun, dan sanadnya sahih. Tapi kata Imam Nawawi kalau enggak salah ya. Hadis ini apa, hadis yang mana nih? Oh, bukan hadis ini. Hadisnya sahih. Nah, yang hadis itu famakin jabhata tu mutarib gitu. Tapi hadis ini yang sahih. Wa hal yajib wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi ma'a jabhatih? Kalau soal jidat, kita sepakat jidat wajib nempel. Bahkan dia satu-satunya anggota tubuh yang emang wajib nempel karena dia adalah standar sujud. Lalu kemudian hal yajib, apakah wajib wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi ma'a jabhatih? Apakah wajib menaruh tangannya, kedua tangan, kedua lutut, dan juga kedua ujung-ujung kakinya ma'ajabah bersama dengan jidatnya? Karena ada tujuh anggota sujud. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ujung kaki kanan, ujung kaki kiri, itu jadi tujuh. Nah, kalau yang jidat ini kita sepakat iya. Cuman sisanya nih, tangan, lutut, kaki, apakah juga wajib kita taruh di atas tanah? Fihi qawlani, dalam hal ini ada dua qawl. Ada dua qaul Imam Asy-Syafi'i berarti. Al-Azhar, qaul Imam Syafi'i yang azhar, yang paling zahir, yang paling dekat dengan yang paling dekat dengan kaidah Asy-Syafi'inya sendiri, inda Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i la yajib, tidak wajib. Enggak wajib. Jadi yang penting jidatnya aja, tangan enggak nempel enggak apa-apa, lutut satu enggak nempel, satu lagi enggak nempel gitu. Lutut satunya di tanah, satu lagi di punggung orang, boleh gitu. Yang penting jidatnya. Kalau jidatnya enggak nempel tuh yang enggak. Itu indar Rafi menurut Imam Ar-Rafi. Wal azharu indan Nawawi. Tapi yang azhar qaul Imam Asy-Syafi'i yang azhar indan Nawawi menurut Imam Nawawi, al wujub, itu wajib. Tujuh-tujuhnya tuh wajib nempel semuanya. Ya tentu kan kalau lutut wajib nempelnya tetap dihalangi pakaian kita, jadi enggak langsung nempel tanah karena dia aurat. Fa'ala masahahu Nawawi, maka sesuai dengan apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Ini kalau kita pakai pendapatnya Imam Nawawi, dan itu kaidahnya dari dulu kita bilang, idza ikhtalafa syaikhan fal qawlu qawlun Nawawi. Kalau berselisih itu Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi, maka yang kita pakai adalah qaulnya Imam Ar-Nawawi. Wa idza ikhtalafat riwayat An-Nawawi, kalau riwayat Imam itu berbeda-beda, kitab Minhajnya beda, kitab Raudhatut Thalibin beda, kitab Al-Majmu'nya beda gitu. Maka yang diambil tuh, kalau saya lupa kayak yang pertama tuh Tanqih, kitab dari Tanqih, kemudian Tashih, kemudian Raudhatut Thalibin, baru kemudian Syarh Al-Muhadzab. Syarah Al-Muhadzab berarti enggak yang pertama, karena dia dibikin terakhir. Maksudnya dibikinnya apa namanya, enggak beres, belum selesai, kemudian Imam Nawawi wafat. Tapi apapun itu, ada dua qaul. Imam Ar-Rafi'i merajihkan tidak wajib. Imam Nawawi merajihkan bahwa ini wajib tujuh anggota tubuh ini. Fa'ala masahahu Nawawiyyu, maka kalau menurut apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi, al-i'tibaru, yang menjadi standar kewajiban nempelin tangan tuh, bibatinil kafi, dengan bagian dalam. Bagian luar enggak. Jadi nempelnya tuh begini. Nah, kata Imam Rafi sih enggak ada masalah. Ente begini gini enggak ada, orang enggak wajib. Tapi kata Imam Nawawi, wajib tuh tangan nempel. Tangannya tuh wajib begini nempel. Enggak boleh begini gitu. Apalagi cuman sampingnya doang. Kan ada tuh orang sujud gitu. Sujudnya begini. Jadi nutupin mukanya, persis kayak anak ujian gak mau dicontek begitu. Gitu. Sujudnya begitu. Maka menurut Imam Nawawi itu sujudnya gak sah. Karena yang sah itu maka bibatinil kafi. Wa fi rijlaini, dan standarnya dua kaki, bibutuni. Nah, bibutuni dengan bagian bawah, bagian dalam, al-asabi, jari-jari kaki. Jadi bukan ujung, tapi bagian dalamnya. Jadi mesti ditekuk begitu. Wa yakfi wad'u juz'in min kulli hadhihi al'adha, dan cukuplah menaruh sebahagian daripada anggota-anggota tubuh tersebut. Jadi cukup sebahagian, ini tangan gede banget, ya cukup segininya doang, misalnya jari-jarinya aja, atau cukup depannya doang. Jadi tidak mesti semuanya. Begitu juga jari-jari kaki, ujung jari kaki mungkin sekenanya, yang kena itu cuman biasanya yang paling enak tuh jempol sama telunjuk. Jari kelingking karena kekecilan sama jari manis tuh biasanya udah nggak kena. Yang penting sebahagian itu. Yang penting ada yang kena dari bagian batin, dari bagian dalam telapak kaki, dari bagian dalam jari-jari kaki itu, atau juga bagian dalam dari telapak tangan. Wa yakfi, dan cukup, wad ujuz in menaruh sebahagian min kulli hadhil adu, dari setiap anggota tubuh ini. Wa la yakfi, dan tidak cukup, zuhrul kafi, punggung telapak tangan, wa zuhrul asabi, dan juga punggung telapak kaki, punggung jari-jari kaki, itu juga ngancung. Kan ada orang yang sujud kakinya begitu tuh. Tahu malas, tahu ngapain gitu. Itu enggak cukup. Kalau menurut Imam Nawawi berarti enggak sah. Ada kewajiban, ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu apa, tujuh anggota tubuh itu. Tapi kata Imam Arafi enggak. Tujuh anggota tubuh itu enggak wajib, yang wajib cuma jidat. Wa yushtaratu fi sujudi, dan diwajibkan atau disyaratkan ketika sujud. Ini syarat-syarat sujud. Disyaratkan syarat-syarat dalam sujud, antartafi'a asafiruhu ala a'alihi, agar menaik lebih tinggi, tartafi lebih tinggi, asafil, yaitu bagian yang bawah, ala a'ali, daripada bagian atas. Bagian asafil itu bagian bawah itu maksudnya pantat. Jadi pantat itu mu'akhirah, itu ujung pantat itu lebih tinggi daripada a'ali, bagian palanya. Fil asah, menurut pendapat yang saya. Jadi sujud harus begitu. Jadi ini pantatnya, ini kisi, katakanlah ini siku pantat, ini palanya begini. Jadi dia nggak bisa mungkin sujud di atas tangga. Kalau sujud dia di sholat dapat kebagian di tangga, ya kan gitu. Sujud, jadi sujud begini. Palanya di tangga karena tangganya naik, palanya di tangga begitu. Tapi pantatnya malah di bawah karena sujudnya di atas tangga. Maka cari tempat yang bikin kita sujud, pantat kita lebih tinggi daripada atas. Nah, di mana itu? Kalau di Masjidil Haram tuh lagi rame ya. Waktu itu pernah kedapatan masjid, nah, Al-Haram lagi rame banget. Bukan lagi rame, emang tiap hari rame gitu. Saya yang telat masuk. Pas masuk buat Jumatan tuh, kan udah sekian menit sebelum waktu sholat tuh matof udah ditutup. Nggak boleh kan? Nggak boleh kita masuk ke matof tuh, udah nggak boleh, udah ditutup. Akhirnya ke bagian yang di belakang matof itu. Di belakang matof tuh ada tembok begitu tuh. Bukan tembok, jalanan. Jadi jalanannya tuh agak, nah gitu. Nah, ada, kalau kayak kalau kata orang Betawi, ada ambal. Ada ambalnya gitu. Dari ambal satu ke mana gitu. Saking padatnya orang, orang akhirnya sholat di bagian yang itu tuh. Sholat yang di bagian yang di tembok itu, di ambal yang agak naik itu. Kalau dia bisa bikin pantatnya lebih naik daripada palanya, ya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau dia tetap nggak bisa bikin itu, artinya palanya tetap lebih tinggi atau bahkan minimal sama daripada pantat, ini kan jadi masalah. Karena syarat sujud itu antartafi asafiluhu, bagian belakangnya itu lebih tinggi ala alih daripada bagian depannya, maksudnya kepalanya. Fil asah, menurut pendapat yang sahih. Lianna al-Barra bin Azib, karena salah seorang sahabat Barra bin Azib mencontohkan ketika sholat, rafa'a ajizatahu, dia angkat ajizah. Ajizah itu pantatnya. Mu'akhirah, mu'akhiratul badan, ujung badan, yaitu pantat. Diangkat badan, diangkat pantatnya. Waqala, kemudian dia mengatakan, hakadza kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah model contoh sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Nasa'i, dan juga Imam An-Nasa'i. Wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa tsani, akan tetapi pendapat kedua, gitu. Pendapat kedua, tajuzul musawah, boleh sama. Jadi enggak mesti lebih tinggi, sama juga enggak apa-apa. Pantat sama pala sama, sejajar. Tajuzul musawah, boleh sama. Pantat dan sujud pala. Wa naqalahu Ar-Rafi'i fi syarhil Musnad an-Nasi Syafi'i. Bahkan Imam Ar-Rafi'i naqalahu, menukil pendapat kedua ini, pendapat kedua yang namanya boleh itu pantat dan pala sejajar, fi syarhil Musnad, dalam kitab Syarah Al-Musnad an-Nasi Syafi'i, dari teksnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sendiri yang bilang boleh sejajar. Ini kata Imam Ar-Rafi'i dalam Syarhul Musnad. Syarhul Musnad ini kitab ini apa ya? Mungkin kitab Syarah Musnadnya Imam Asy-Syafi'i. Allahu a'lam. Tapi ini Imam Ar-Rafi mengaku bahwa ini dinukil atau dinaskan oleh Imam Syafi'i sendiri bahwa boleh sejajar gitu. Jadi bagusnya lebih tinggi atau minimal sejajar boleh gitu. Walaupun tadi pendapat pertama syarat itu harus harus lebih tinggi pantat dibanding palanya. Walau irtafa'atil a'ali 'alal asafil. Kalau bagian pala justru lebih tinggi 'alal asafil daripada bagian pantat, lam yujzi, tidak sah. Enggak sah. Kalau lebih, artinya gini, mutlaknya pala pantat lebih tinggi daripada pala. Tapi kalau pala lebih tinggi daripada pantat, enggak sah. Cuman kalau sejajar gimana? Kalau sejajar Nawawi bilang enggak sah, tapi kalau Imam Ar-Rafi hukumnya sah gitu. Jadi kalau sejajarnya kita masih toleransi lah. Ada Imam Ar-Rafi yang bilang sah. Cuman kalau pala lebih tinggi daripada pantat seperti orang yang sujud di tangga begitu atau sujud di tanah yang memang lebih ini, jadi kakinya di bagian yang rendah, bagian sujudnya di atas. Itu kan ya itu yang enggak sah begitu. Lam yujzi jazama bihi Ar-Rafi, ini juga yang dijazmkan, yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi. Walau ta'azzarat hay'atu rafil asafil 'alal a'ali, kalau memang dia tidak mampu, ta'azzarat, sulit, susah, hay'atu rafil asafil 'alal a'ali, untuk menjadikan pantat lebih tinggi daripada a'ali, daripada bagian kepala, li'illatin, karena sebab penyakit. Fahal yajib wad'u wisadatin liyad'a jabhatah, gitu. Apakah wajib kemudian dia taruh bantal liyad'a jabhatahu 'alaiha? Jadi dia enggak bisa nih sujud lebih rendah begitu karena punya penyakit. Kalau gitu boleh enggak pantat jidatnya dipakein bantal? Ya biar enggak lebih rendah kan begitu. Boleh enggak? Karena kalau lebih rendah jadi sakit. Fihi wajhani, dalam dua, dalam hal ini ada dua wajah, ada dua pendapat. Rajih, yang rajih, fi syarhil kabir, dalam kitab Imam Ar-Rafi Asyarhul Kabir, la yajib. Asyarhul Kabir itu kitabnya Imam Ar-Rafi, syarah dari kitab Al-Wajiz. Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz itu ringkesan daripada kitabnya Al-Wasid. Al-Wasid itu dari kitabnya Al-Basid. Al-Basid itu dari kitab Imam Al-Muzani, Mukhtasar Imam Al-Muzani. Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab Al-Basid, Al-Wasid, Al-Wajiz. Al-Basid itu matan gitu ya, maksudnya kecil, kemudian disyarah lagi jadi Al-Wasid. Kemudian Al-Wasid diringkas lagi jadi Al-Wajiz. Nah, dari Al-Wajiz ini kemudian lahir Asyarhul Kabir. Asyarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Atau yang biasa juga disebut dengan nama Al-Aziz, Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz. Nah, Syarhil Kabir ini atau Al-Aziz ini, Al-Aziz Asyarhul Kabir ini kemudian diringkas lagi menjadi kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi gitu. Jadi Imam Ar-Rafi punya Asyarhul Kabir diringkas oleh Imam Nawawi jadi kitab Raudhatut Thalibin. Dalam kitab Al-Asyarhul Kabir Imam Ar-Rafi la yajib, itu tidak wajib. Usahaha fi syarhis sagir, kemudian Imam Ar-Rafi mensahihkan dalam kitab Syarhus Sagir. Imam Ar-Rafi punya kitab Syarhul Kabir dengan Syarhus Sagir. Al-wujub itu kewajiban gitu. Jadi dalam ada dua pendapat Imam Ar-Rafi yang sebenarnya. Hadis Syarhul Kabir dengan Asyarhul Shagir. Asyarhul Shagir itu dibilang wajib. Kalau emang enggak bisa itu sujud karena punya penyakit, boleh enggak pantatnya apa? Palanya ditaruh wisada, ditaruh bantal. Kata Imam Ar-Rafi, bahwa malah itu hukumnya wajib itu. Wajib taruh bantal begitu biar nenggak sakit gitu kan. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Syarhul Kabir dia enggak wajib gitu. Ya udah, artinya sujudnya yumi, apa namanya, yumi itu apa, isyaratnya sekedar nunduk doang begitu. Waalaikumsalam Ustaz Gunawan, Gun, Pak Gunawan, Tegun Far'un, cabang masalah. Lau kana ala jabhatihi jiroha, kalau di atas jidatnya ada jiroha, apa jiroha? Itu luka. Wa asobaha, kemudian lukanya itu diperban. wasajada 'alal isabati, kemudian dia sujud di atas perban tersebut, ajza'ahu, itu cukup bagi dia, itu sudah sah. Wala qada 'alaihi, dan tidak ada qada bagi dia 'alal madhhab, menurut pendapat madhhab. Orang sujud di atas jidat, orang jidatnya ada perban, lalu perbannya dipakai buat sholat. Iyalah pakai buat sholat, kalau dibuka kan jadi sakit lagi. Maksudnya dia sujud dengan perbannya, dengan jidat yang masih diperban, sholatnya sah, sujudnya sah, nggak perlu diulang lagi. Karena nggak mungkin itu dia buka. Alal madhab, menurut pendapat madhab, li'annahu idza saqatatil i'adah ma'al ima bisujudi fahuna awla. Gitu. Apa nih maksudnya, Viv? Idza saqatil i'adah, kalau memang, karena dalam madhab Asy-Syafi'i, i'adah itu ngulang sholat. Kalau ngulang sholat itu menjadi gugur dengan orang yang sujudnya ima, ima itu cuma ngasih gerakan nunduk doang begitu, fahuna awla, maka dalam ini lebih utama. Ada orang punya penyakit, penyakit-penyakit di palanya. Ada orang yang punya penyakit di pala yang kalau palanya nunduk gitu sampai tanah, itu pusing tujuh keliling. Wah, itu darahnya bisa jatuh semua. Habis itu bisa ngedrop dia itu. Ada orang penyakit gitu kan, ngerasain pala. Atau katakanlah bukan pusing, bukan darahnya jatuh, tapi emang dia punya luka di sini. Yang kalau ditempelin di atas tanah itu nggak mungkin. Maka dia cukup ngasih isyarat aja, nunduk. Gitu. Nunduk aja. Nah, orang yang sholatnya begitu, itu sholatnya sah, nggak perlu diulang. Gitu. Wa idza saqatatil i'adah, kalau kewajiban ngulang sholat itu gugur bagi orang yang ngasih isyarat nunduk begini, gitu, fahuna aula, maka dalam hal ini orang yang sujud pakai perban, sujud sampai nempel tanah, aula itu lebih utama. Gitu. Orang yang timbang nunduk doang juga sah, nggak usah ngulang, lebih-lebih ini yang sampai sujud beneran, gitu maksudnya. Walau ajiza anis sujudi, kalau dia memang enggak mampu sujud li'illatin, karena sebab penyakit, au ma'abirasih, dia nundukin palanya gitu karena sebab penyakit tadi. Penyakitnya macam-macam ya, ada orang punya, tadi saya sebutin, ada orang punya penyakit kepala, ngerasain pala, jadi kalau palanya nunduk apalagi sampai nempel tanah tuh darah tuh ngucur semua. Itu darah kayak tiba-tiba lari datang ke kepala semua. Berat tuh tiba-tiba di kepala, nggak bisa ngangkat lagi. Sekali ngangkat langsung drop, dia langsung jatuh pingsan. Ada orang kayak begitu. Atau dia memang punya penyakit di palanya nih, ada korengnya, ada lukanya. Yang kalau ditempelin tanah, tuh koreng jadi lebih parah. Nah, maka dia cukup begitu saja, nunduk. Oh ma, dia nunduk saja birasih dengan kepalanya. Fa in ajaza, kalau memang nggak bisa juga nunduk. Fabi tarafihi, maka isyarat dengan tarafnya, dengan matanya gitu. Wala i'adata 'alaihi, dan tidak ada kewajiban mengulang salat bagi orang ini. Wallahu alam. Qala wal julusu, tanggung nih. Satu lagi apa namanya? Rukun. Wal julusu baina sajdataini wa tumaninatu fi. Kalau tadi 9-10, sekarang berarti 10-11-12. Rukun 11-12, wal julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, wa tuma'ninatu fihi, dan ada tuma'ninah di dalamnya. Min arkani sholati, daripada rukun sholat, al julusu baina sajdataini, sujud duduk di antara dua sujud, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab bisul, ya bisul bisa gitu. Tapi kan bisul mah enggak para-para amat, Fim. Orang kalau bisul sih bisa nahan gitu. Kalau bisul sih bisa nahan. Ini dulu bisul nih, Fib nih. Jadi orang kalau ngeliat aneh tuh romannya agak gitu. Karena di jidat aneh hitam. Padahal bukan gara-gara sujud. Soalnya aneh sama bini aneh, sujudnya lamaan bini aneh tuh kalau sholat. Lebih lama dia, lebih banyak dia sujudnya gitu. Cuman bini aneh sampai sekarang tuh kagak ada tanda. Salat tahajudnya iya, pokoknya lebih banyak dia salatnya, tapi enggak ada tanda. Ini bisul nih, Fib, dulu, Fib. Jadi bisul cuman bisul menir, tau enggak bisul menir? Yang kecil-kecil tapi banyak gitu. Dulu kita aneh punya alergi dulu. Jadi kalau musim apa gitu ya, dulu waktu kecil, musim apa, bukan waktu kecil sih, waktu umur tanggung tuh, umur SMP, SMA itu. kalau lagi musim apa gitu alergi, tiba-tiba meniran muncul, menir-menir sini sini sini sini sini di apa selangkangan banyak itu. Nah dulu yang namanya kita sholat kan nggak pakai sejadah, sholat langsung hantem aja di atas kera apa namanya keramik. Akhirnya lama-kelamaan tuh meniran tuh karena di apa istilahnya ditabokin terus ke ubin gitu ya. Itu meniran tuh pecah hitam sampai sekarang. Dulu banyak tuh, yang paling sering tuh waktu SMP ya. Waktu SMP punya alergi begitu. Dulu SMP udah di pesantren sholatnya begitu, nggak bawa sejadah. Karena nggak ada santri bawa sejadah. Santri masuk aja ke masjid langsung sholat gitu. Ah, jadilah kemudian meniran-meniran tuh pecah. Makanya sampai sekarang saya tidak setuju dengan pendapat simahum fi wujuh min athari sujud itu diartikan tanda hitam di jidat, bukan. Yang kata Allah dalam Al-Qur'an simahum, tandanya orang mukmin itu fi wujuhi min athari sujud, di wajahnya ada tanda sujud, itu bukan jidat. Karena Allah Subhanahu wa taala kan juga enggak bilang jidat, Allah bilangnya wajah. Wajah itu bukan cuma jidat doang gitu. Maka kalau untuk tahu apakah ini artinya jidat atau bukan, kita tinggal buka kitab tafsir. Dan gak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan tanda sujud itu ada di sini. Yang dikatakan oleh Allah itu tandanya orang mukmin itu punya bekas sujud. Bukan, gak ada ulama yang bilang di jidat. Ulama bilang tuh di wajah. Dan wajah ini akan nampak tadi bekas sujudnya kapan? Di hari kiamat nanti. Ini kita cocok dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis beliau, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Umatku nanti datang di hari kiamat itu ghurran muhajjalin, cerah berseri-seri. Dari apa cerah berseri-serinya? Min athari sujud, daripada min athari wudu, karena bekas wudu. Kemudian diartikan oleh ulama bekas wudu itu karena dia mau sholat. Karena dia sholat berarti sujudnya banyak. Berarti sujud yang dimaksud tanda sujud itu nanti munculnya di hari kiamat. Mukanya nanti cerah berseri-seri sebagai tanda bahwa dia ini umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kita nggak usah ngenalin diri ke depan Nabi Muhammad. Nabi, saya umat. Enggak, Nabi Muhammad udah ngenalin kita diri. Dan kan memang begitu kan hadisnya, ketika Nabi Muhammad turun ke padang mahsyar nyari umatnya, kan Nabi Muhammad nggak nanya, ente fulan bin fulan namanya siapa? Dari mana? Nggak nanya, Nabi Muhammad langsung ngambil ayat. Ini dapat syafaat. Kenapa? Nabi Muhammad tahu mana umatnya, mana bukan. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Itu tadi tanda sujud muncul di muka. Mukanya cerah berseri. Ntar Nabi Muhammad gak bakal ada orang yang mesum-mesum. Rasul, saya ini umatmu. Gitu. Nabi Muhammad tengok, wah umat aneh sih mukanya gak buruik begini. Gitu ya. Gak hitam begini. Gak ada cahayanya. Jadi mata itu muncul nanti di hari kiamat. Jadi bukan tanda hitam. Karena tanda hitam itu bisa dibikin. Ente buka apa namanya situs jual beli online. Banyak tuh jasa bikin jidat hitam. Gitu ya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Simaum fi wujuh min asri sujud itu adalah apa? Bahwa orang yang berbuat inna li sholati nur. Kata beliau gitu. Beliau mengutip salah satu perkataan sahabat atau tabiin, saya lupa, bahwa sholat itu meninggalkan cahaya bagi muka dan meninggalkan cahaya dalam hati dan meninggalkan sinar di wajah. Jadi yang dimaksud visimum fiujuhi min athari sujud itu nanti orang yang banyak sholat malamnya di malam hari, di siang hari mukanya tuh enak dilihat gitu. Kan ada ya orang yang mukanya gak ganteng-ganteng amat, bahkan mungkin hitam, tapi kalau kita ngeliat tuh kok enak ya, adem, cakep, bawaannya tuh kagak emosi. Cuman ada orang kalau mukanya tuh udah bawa ini ya, orang-orang yang kalau kita lihat mukanya tuh ganteng, putih, cakep, tapi kalau ngeliat tuh sewot aja gitu, kok ngeliatnya sewot gitu, bawaannya tuh maunya nabok aja gitu. Itu sih persepsi orang aja. Tapi itu kata Ibnu Katsir gitu. Jadi itu sholat kebaikan itu meninggalkan bekas di wajah. Itu sinar. Sinar itulah yang kalau terpancar orang kalau ngeliat jadi demen gitu. Bukan tanda hitam. Bukan. Jadi yang punya tanda hitam jangan belagu. Yang gak punya tanda hitam jangan minder gitu. Karena kalau gak punya bisa bikin. Gitu. Kalaupun punya itu belum tentu tanda sujud gitu. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu fihi, dan ada tuma'nina. Min arkani sholat, daripada rukun sholat. Al julus, duduk di antara dua sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang lil musii salatuhu, bagi orang yang salatnya salah. Tsumma rfa, kemudian angkatlah badanmu, kepalamu. Hatta ta'tadila jalisan, sampai kamu ta'tadil. Ta'tadil itu kembali ke posisi duduk semula. Jalisan dalam keadaan duduk, gitu. Wa fi riwayatin hatta tatma'inna jalisan, dalam riwayat yang lain hatta tatma'in, sampai kamu tuma'ninah jalisan dalam keadaan duduk. Summa fa'al dzalika, kemudian kerjakan itu. Fi salatika kulliha, di salat sepanjang salatmu semuanya. Rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh syaikhon. Syaikhon kalau riwayat hadis itu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahihaini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu, kalau dia ngangkat palanya habis sujud, lam yasjud, dia tidak lagi balik sujud, hatta yastawi jalisan, sampai dia duduknya yastawi. Yastawi itu maksudnya yastawi dhuhru, sampai punggungnya itu lurus jalisan dalam keadaan duduk. Jadi Nabi Muhammad ketika duduk, dia enggak balik sujud lagi kecuali kalau duduknya udah beneran duduk begitu. Jadi enggak masih bongkok gitu. Nah, sujud di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, penjelasannya pendek karena disamakan dengan i'tidal. Jadi apa yang berlaku pada i'tidal itu berlaku pada sujud, termasuk memperlama i'tidal. Kemarin kita bahas tentang lamain i'tidal. I'tidal kalau dilamain boleh apa enggak? Kan fihi aujuh, ada tiga pendapat. Begitu juga duduk di antara dua sujud, dilamain boleh apa enggak? Sama kayak tadi tiga itu. Kalau dia lamainnya karena sebab zikir, yang zikirnya itu dibolehkan, ya enggak ada masalah kan gitu. Tapi kalau enggak ada sebab zikirnya, itu yang jadi masalah. Kapan apa yang disebut lama? I'tidal disebut terlalu lama kalau i'tidalnya seperti berdiri bacaan surat Al-Fatihah. Duduk di antara dua sujud itu dikatakan lama kalau duduknya selama baca tahiyat. Nah, gitu. Itu dia berkaitan dengan rukun wal julusu baina sajdataini. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di besok hari. Insyaallah kita lanjut besok hari dengan rukun yang selanjutnya, wal julusul akhir wa tashahudi fihi wa salatu ala nabi. Ada tiga rukun sekaligus nih. Wal julusul akhir, duduk tahiyat akhir, wa tashahud, dan juga baca tashahud akhir, wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat di atas nabi. Itu juga memberikan informasi kepada kita bahwa yang rukun itu tashahud, bukan nunjuk tangannya. Maka orang-orang yang ribut nunjuk tangan kalau tasyahud itu ke kapan nunjuknya, pas dari awal apa asyhadu alla apa la ilaha illallah, terus kalau udah nunjuk digerakin kanan apa kiri, enggak penting itu pertanyaan, karena yang penting dalam tahiyat itu baca tahiyatnya. Jadi kalau ada orang nanya nunjuknya gimana, apalin dulu tahiyat gitu. Karena kalau nunjuk enggak nunjuk sih bukan rukun, yang rukun itu tahiyatnya. Insyaallah bahas di esok hari. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon kepada para asatid, para guru-guru, para kiai, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini, baik live atau secara rekamannya, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan, atau juga dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi, dan koreksian tersebut bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, Instagram juga bisa rupanya, atau juga melalui kolom komentar. Nah, sebagaimana saya juga sudah menerima banyak koreksian tersebut dari teman-teman yang sudah mengikuti sebelumnya, saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.